your device is connected successfully. Kalau lagi puasa tuh kita nggak ada perbedaannya karena emang mostly nggak ada yang puasa gitu. Hmm. Jadi kayak aku tuh di sekolah di angkatanku ya, yang IPA kan tiga kelas nih, satu angkatan tiga kelas, IPA 1, IPA 2, IPA 3. Nah, jadi IPS-nya 4 kelas. Hmm. Dari IPA-nya 3 kelas itu cuma satu yang puasa. Satu orang dari satu angkatan. Kasihan sekali anak itu. Jadi kan kayak maksudnya kayak jadinya bias, nah kakak kelas enggak dibully kok. Kakak kelasku itu dia lupa kalau puasa, Ndra. Jadi pas kayak kan kantin biasa kan ramai kayak biasa aja karena emang kita enggak ada yang puasa kan. Jadi kayak rutinitas biasa. Terus dia tiba-tiba dia makan bakmi, tapi bakminya itu ada tukang dua yang jualan bakmi, ada jualan mie yang emang jualan babi sama ada yang enggak. Makan dah dia kan, set. Dia beli yang bakmi babi atau enggak ya? Aku lupa lah antara dia makan bakmi babi atau enggak. Anjay. Terus tiba-tiba guru kelewat, set. Sen gitu kan. Sen, kamu sen kan panggilannya, sen. Kamu enggak puasa. Oh iya Pak, lupa tadi gitu. Harusnya kan kalau diingetin habis itu dia bisa lanjut puasa lagi kan. Hmm. Ya udahlah Pak, bakmi saya tanggung sekalian aja saya mau taruh puasa. Berarti orangnya Cina-Cina semua tuh. Iya, aku baru kuliah dipanggil Kak sama kakak kelas. Ini kayak dipanggil kakak gitu kan di Kak ada tingkat. Cece. Ya, kakak kelas Cece. Yang cowok, cewek, yang cowok Koko. Ya, ketua kelas Pancang. Banzang kan. Banzai. Tapi kan Hokian jadi Pancang. Oh ya. Banzai itu Hore. Hokian Hokpo. Hokpo. Hokian kalau jadi sini. Terus wakil ketua kelas Pancang. Guru Laoshe. Masih Cina banget gak SMA ku? Cina. Udah, kamu mau dengerin ini gak? Band indie Korea kesukaan Tiara. Emang ada? Hah? Emang ada band di sana? Banyak loh! Lagunya enak lagi. Kan cuma boy band. Enggak lah, malah lagu mereka bagus-bagus tau. Dan ini band indie, bukan band. Ini band indie kesukaan Tiara. Kita setel juga lagu kesukaannya dia. Apa manfaatnya? Aku mau ngelain aja ke kamu lagunya. Emang gak boleh? Boleh. Mengada-ngada. Soalnya temanku dia juga suka. Enggak, temanku Odi, dia juga suka banget sama lagu ini. Sama Janabi. Ida Nami. Janabi. Namanya apa? Janabi. Kamu tahu artinya? Gitu? Tahu. Kita nyari kan. Tidak penting. Aku sering dengerin lagu ini sambil liatin bintang sama Tiara. Kamu gak pernah dengerin Lana Del Rey? Pernah. Apa? Ini kan yang sering viral tuh sambil waktu itu. Viral sih. Sudah iya. Pernah tahu kalau dia viral. Masa? Ya. Lana Del Rey kan? Lana Del Rey. Emang dia pernah viral? Queen of Disaster kan salah satu lagunya? Iya, Queen of Disaster itu dah. Viral, terus habis itu aku dengerin lagu dia yang lain. Apa? Yang And Beautiful, terus habis itu apa lagi ya? Gak tahu. Masa? Apa itu? Itu lirik gak? Enggak. Ada judulnya yang And Beautiful, kalau aku gak salah inget ya. Kalau enggak salah. Coba aku cari ya. Lana Del Rey yang itu ada, yang And Beautiful orang aku pernah denger. Bukan itu, Young bukan I Am. Yang aku bilang yang I'm Beautiful. Itu soundtracknya ini Great Gatsby kalau nggak salah. Terus aku nggak tahu lagi sih dua itu aja lagunya yang aku. Terus aku pernah dengerin cuma dua lagu itu yang aku suka. Kamu harus dengerin ini. Ini terus gimana lagu ini? Gak tak ceritain dulu. Dengerin. Apa nama judulnya? Dreaming is a dangerous thing for woman like me. Lana. Coba. Sampai Tiara hampir pernah beli vinilnya loh. Vinyl. Di setel di mana? Di nanti setelah itu aku banget buat beli vinyl player. Karena emang maksudnya dia tuh tipe-tipe. Aku juga suka loh. Kamu juga suka? Aku tuh nyisil. Punya vinyl player. Bukan punya vinyl player aja. Like collection. Tapi emang aku juga sama Tiara tuh suka banget yang retro-retro kayak gitu tau enggak? Kita kayak pingin beli album itu pingin beli albumnya vinyl. Aku malah nggak suka yang vinyl yang elektro tau nggak? Yang ada moncongnya aja loh bagus. Iya cuma itu mahal banget. Bisa lah itu. Nah, terus mendengarkan ini apa namanya? Apa piano? Aku saksofon aku. One day lah ya. Hah? One day. Tapi aku nggak mau bisa main saksofon. Ini nafasnya panjang. Karena saksofon tuh identik dengan cowok. Sax. Sakso. Sax. Nggak mau, aneh. Yang identik sama cewek itu ini. Viola. Viola. Piano juga sih. Ini nggak bisa itu deh. Piano juga. Dikotomi itu sih. Soalnya mamaku ngajarin aku piano karena cita-citanya dia pingin anaknya kayak alim gitu loh kayak. Apa korelasinya piano dan kealiman? Jadi tuh bukan alim gitu sih kayak. Dekat apa dengan sih? Gereja. Bukan. Kan bukan. Sering dipakai sama gereja. Jadi dia dekat dengan gereja. Bukan alim maksudnya. Gak barbar gitu loh Andra. Anggun. Ada loh pemain biola di ini yang tak follow tuh. Mainnya bagus, tapi kalau ngepost video foto di Instagram mantap. Jadi kan maksudnya orang tua mikirnya tuh gitu tahu zaman dulu. Tapi mungkin karena ini ya, dia orang luar jadi kalau orang luar melihat orang luar enggak apa-apa, sesuai nilai sana. Kalau di convert di sini ya beda. Ini aku suka banget lagi. Sama Tiara juga suka banget. Ini loh lagunya Extraordinary You. Bisa nggak kenalin? Yang orangnya di komik. Drakor ini. Aku nggak nonton drakor lagi nggak? Aku nonton drakor. Apa lagunya? Ketik aja Extraordinary You. Yang apa? Ada nanti keluar. Mana? Itu dah. First Love. Nah. Ada yang lebih mantep lagi, Dra. Jangan yang versi Sondia, versi yang cowok. Yang ya kamu coba. Ini apa dapat banget ininya? Orient. Kok kamu tahu? Ini lagu lama sebenarnya. Lagu lama terus habis itu di remake lagi buat jadi OST. Tapi lagu Epitone Project. Apanya Epitone Project? Jadi itu sebenarnya lagu aslinya Epitone Project. Terus habis itu di remake lagi dijadiin OST, jadiin soundtrack, tapi penyanyinya beda. Kalau yang ini tuh aku sama Tiara tuh lebih suka yang ini karena feel first love itu dapat banget yang di sini. Itu nih. Karena ini enggak kalian lawan jenis ya? Enggak sih juga sih. Cuma maksudnya dari MV-nya juga gitu loh. MV-nya apa sih? Serius. Poninya emang gitu. Nih, ada kok suaranya ini? Apa? Kayak orang tua. Kok kecil sih? Sana besarin. Tekan lama di plus. Ya, jangan di. Nah, terus. MV-nya loh, jadi kayak cowoknya tuh ini kan dari sisi cowoknya gitu loh, harusnya malah lebih dapat kamu gak sih? Iyalah, karena kan ini kayak cowoknya lagi ngomong apa, kayak ini kayak dari sisi cowoknya gitu loh, jadi kayak cowoknya yang ini. Kamu udah denger yang tadi? Udah lah. Jangan-jangan kamu belum berhenti. Suara hidung. Tapi kok enggak kayak gini? Enggak lah. Kan dari hidung. Nah, jadi dia bagus. Enggak, jadi tuh ada chest voice, ada nasal, ada head voice. Ada suara perut. Itu pernapasan. Iya, beda sama voice. Kayaknya innocent banget. Iyalah. Biar dapat first love-nya, cu. Yang kayak gitu tuh, Pak, biasanya lebih jelek. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Nggak, cewek ini, Ra. Cewek ini punya lagu. Judulnya I'm in love with someone else. Nah, kamu tahu Lee Min Ho kan? Nah, dia ini tuh dikejar-kejar Lee Min Ho 2 tahun. Serius. Terus akhirnya pacaran sama Lee Min Ho. Pacaran 3 tahun sama Lee Min Ho. Terus abis itu dia putus sama Lee Min Ho. Abis putus sama Lee Min Ho, dia ngeluarin lagu itu. Dia emang enggak suka sama Lee Min Ho. Suka sih. Kok I fall in love with someone else. Nah, terus akhirnya dia jadian sama cowok Lee yang Jung jadi Min. Yang jadi cowok idaman dia dari dulu di Dongwook namanya. Aktor terkenal juga. Tapi sebenarnya dia jadian itu karena netizen suruh jadian gitu loh, Ndra. Akhirnya 7 bulan setelah itu dia ini sih, dia putus. Dia nggak terlalu ini tertekan, dia janjian karena tertekan gitu ya. Nggak tahu juga sih, cuma itu keren banget sih lagunya, anjay. Hidung Luke ini, hidung Luke nggak Suzy-nya. Oh, itu Suzy namanya. Iya, Suzy. Itu Suzy namanya. Hmm. Kenapa? Hah? Kenapa dia namanya Suzy, nama aslinya Be Suzy, sebenarnya Suji. Karena nggak terlalu menjual di jadi Suzy. Salah satu cewek tercantik di Korea. Apa dasarnya? Judge orang. Maksudnya bukan aku yang ngejudge, maksudnya sesuai survei gitu. Karena cowok-cowok pada suka sama dia gitu. Terus dia bisa apa aja. Dia anggota girl band. Dan dia jago nyanyi, jago ngedance, jago acting. Mungkin dia tidak bisa mendidik anak dengan baik. Ya nggak tahu kan, dia belum punya anak. Tolong. Ini jangan sampai ke sana, tolong. Jangan terlalu positif sih. Ya kan itu kata orang, kan aku. Dia tidak bisa kayak Nia Ramadhani. Tapi dia nggak narkoboy kayak Nia Ramadhani. Ramadhani mendidik dengan narkoba. Nanti anaknya berprestasi. Kan orang, tapi pasti banyak loh orang-orang yang cukup, termasuk Tiara, awal dari Tiara malah aku. Kenapa? Tiara mau narkoba juga. Enggak, Tiara yang bilang parentingnya Nia Ramadhani bagus, pas aku lihatnya memang juga termasuk bagus. Dia yang lebih, dia tuh concern banget sama parenting. Serius? Kamu tetanggaan. Kan dia sering ngomongin, kan kita sering diskusi gitu loh, Ndra, sama dia. Terus ngapain kamu gak pengen punya anak? Aku bukan gak pengen punya anak, aku kan bisa punya anak, tapi kan dengan cara lain. Ini, adoption. Iya. Nih. Kan kalau emang aku ngadopsi anak nggak perlu ini, nggak perlu tahu cara didik anak, kan harus tahu juga. Emang anak adopsi nggak dididik? Kan ini ada pengasuh. Hah? Ada pengasuh. Kalau aku sanggup bayar pengasuh, kalau aku nggak sanggup bayar pengasuh, ya bayar pengasuh yang lain yang lebih murah. Enggak. dibanding dibayar pengasuh murah anakku kenapa-kenapa, mending aku sendiri yang tanganin. Oh iya. Ya, bayar pengasuh yang mau kerja bagi ku jalan. Ya mau lah, kasihan juga pengasuhnya. Pengasuh yang kerja bagi ku. Korea tuh nggak punya ini grup band rock. Siapa bilang? Hah? Siapa bilang? Apa grup band rocknya Korea? Korea. Rock yang kayak mana dulu nih yang kau mau? Pada. Kan rock banyak banyak jenisnya. Rock inilah rock slow rock lah. Gak usah yang underground. Tak terlalu high expectation nanti. Ini nggak slow juga sih. Ini underground nih kayaknya. Nggak kira. Dia gimana cara nyanyinya? Musik K-pop cuma cuma itu doang. Ini band terkenal nih. Masa? FT Island band terkenal. Aku nggak tahu. Ah. Makanya kamu jangan pandang sebelah mata. Kok dia masih kayak juga? Ini bukan rock ini pop. Kan kau bilang rock yang biasa. Tapi jadi kayak ini Jepang, gayanya Jepang ini ya. Tapi emang dia terkenal banget di Jepang. Iya kan? Karena dia ini lah, mirip-mirip lah sama seleranya Jepang. Bagus banget warnanya ini. Aku ingin kentut. Tentang orang-orang yang putus asa. Terus abis itu oh ini musik apa itu pemeran pemain figurannya itu. Please God hear me. Oh please God tell me. Oh please God tell me. Huh? Kamu gak mau ke Korea? Kalau disuruh pilih Korea atau Jepang dulu, Jepang. Kenapa? Aku lebih suka, kan ini bukan asal ini ya. Aku lebih suka negaranya gitu loh, kayak kebudayaannya. Korea? Kebudaya? Enggak, cuma maksudnya kayak teknologi dan kebudayaan berjalan seralas itu di Jepang, Jepang banget itu. Kan Samsung perusahaan, bukan. Kan dari made in Korea. Tapi enggak ada hubungan sama jalan-jalan kan. Kamu mau jalan-jalan apa teknologi? Please God tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, agensinya mereka tuh pencetak boy, pencetak band-band terkenal di Korea. Nasty Island, Si Andrew, Terus Abis Itu, And Flying. Kenapa di Korea nggak ada ini girl group kayak JKT ya, sister group? Nggak tahu ya kalau itu. Kenapa ini malah di Indonesia sama di Filipina, Thailand nggak ada? Mungkin pasarnya udah terlalu banyak girl band, dan lagu girl band kayak gitu nggak laku di Korea. Kenapa? Sama aja ya mungkin, beda loh. Salah. Beda loh lagu-lagunya JKT. Sama gak jelasnya. Lagu-lagunya JKT sama lagu-lagu Korea. Blackpink apa mending? Blackpink tuh nggak terlalu, dibanding sama girl band lainnya tuh lebih aneh sebenarnya ya. Blackpink itu menang. Di luar. Menang marketing. Sebenarnya banyak lagu-lagu girl band itu yang bagus-bagus. Serius. Cuma karena marketingnya nggak jor-joran kayak Blackpink. Emang dia vendornya besar. Saya bawa. Blackpink. Iya. Agensinya besar. Dan dia kan sama aja. Dan dia kan di anak emas kan sama agensinya. Kan beda lah, Dra. Biaya promosi itu beda. Akhirnya MV-nya juga beda, ininya juga beda. Akhirnya enggak. Seharusnya kan kalau dia emang talented, ya pasti dimodalin. Mereka tuh cuma menang fashion kalau menurut aku ya, sama Tiara ya, juga kayak gitu. Banyak sih. Apa? Wise. Aku juga gak suka Twice. Zaman-zaman dulu tuh banyak. SNSD. SNSD juga lumayan keren, Bro. Iya. Nih, SNSD. Apa ya? Ini. Yang paling bagus suaranya di Blackpink itu enggak seberapa sama orang yang enggak bisa nyanyi di SNSD. Serius? Jisoo sama suaranya. Ya Allah. Jisoo. Jennie. Aduh. Biasa aja. Yang mereka bisa nyanyi cuma satu. Mari. Si Rose. Malah Rose. Nih. Oh ya, Underground ya? SNSD nih. Oke. Okay. Ini live cuy. Emang dia gak ini? Lip sync? Ini beda agensi sama Blackpink, beda. Agensinya mereka SM. SM itu agensi yang semua apa ininya apa? Jelek. Bukan. Semua idolnya harus bisa nyanyi. Jadi kayak sampai orang bilang. Seleksi dulu. Orang bilang dancernya SM. Kan dancer itu biasanya paling nggak bisa nyanyi kan? Dancernya SM. Oh, ada ini ya? Kan mereka jadi ada... satu grup itu ada jadi yang jadi vokalis, jadi dancer, ada jadi rapper gitu. Main bola gitu. Nah, dancernya mereka aja itu kalau dikasih ke agensi lain bisa jadi main vokal. Karena mereka latihan nyanyinya tau gak sih, Indra? Sambil lari di treadmill sambil nyanyi. Itu ini susah loh. Jadi waktu itu pernah dilawan. Nafas, iya, dilawan nafasnya mereka. Nafasnya idol SM sama atlet voli nasionalnya Korea. Dan atlet volinya Korea tuh ngakuin kalau misalnya mereka itu parah banget nafasnya. Dan dia belum ngos-ngosan, tapi padahal atlet volinya udah ngos-ngosan. Kalau SNSD mah gak usah ditanya cu. Bagus banget kan. Mau tau gak main vokalnya dia? Main vokalnya SNSD. Apa? Suaranya. How do you like that? Aku malah gak suka sama BTS juga, aku gak terlalu suka, gak ada yang bisa nyanyi disana. Ya mereka kan ini lompat-lompat aja. Dibandingin sama adek seagensinya bagusan adek segansinya. Yang paling bagus vokalnya Jungkook kan. Jungkook itu enggak seberapa vokalnya dibanding adek agensinya. Kalau Chanyeol, Chanyeol tuh SM. Makanya kan dia rapper, saya bisa nyanyi. Iya. Saya tahu saya. Gimana ya, bagaimana ya? Ya. Suaranya parah banget. Nih. Dia marah-marah. Ini girl group apa solo? Ini so, SNSD. Main vokalnya SNSD. Kenapa sih ini ya? Kenapa industri entertainment di Korea begitu begitu booming hingga membuat, karena mereka bekerja keras, Ndra. Maksudnya kayak event satu performance itu ya, dari style sampai semuanya itu mereka benar-benar total. Jadinya kita ngeliat, benar-benar ngeliat performance yang sempurna. Korean Wave. Itu kan dimulai dari Suju kan SM. Suju. Bukan Junior. Ini. Bukan F4. F4 itu Taiwan. Nah, kan? Kan dari dulu udah ada grup tapi tidak se booming Super Junior tuh. Juga Super Junior tuh sampai sekarang boy band yang BTS tadi. Aduh, enggak bisa nyanyi dibilangin. Aduh. Tapi mereka nyanyi di ini. Di apa namanya? Di itu. United Nation. Nah, kan? Iya, cuma kan karena emang lagi booming. Gak boleh menghardik. Aku juga nggak benci BTS. Cuma maksudnya kalau untuk masalah kualitas masih banyak yang lebih bagus sebenarnya. Cuma nggak ke apa aja. Kalau Super Junior kan udah beda generasi. Mereka itu ada generasi gitu loh, enggak? Generasi satu itu dari tahun keberapa sampai tahun berapa? Super Junior itu generasi 2, bareng sama SNSD, bareng sama Big Bang gitu-gitu. EXO itu generasi 3 sama. Big Bang. Iya, EXO tuh generasi 3 bareng sama BTS. Beda generasi mereka. Kalau Super Junior itu satu-satunya boy band yang masih harmoninya paling cocok. Satu grup itu bisa harmoninya bagus banget. Mereka gak pernah reshuffle. Reshuffle apa? Pemain? Gak ada lah. Keluar baru ya. Kenapa? Nari Cowboy? Enggak. Yang satu karena masalah kontrak. Dua karena masalah kontrak. Satu karena masalah temannya. Bukan. Mabuk saat berkendara. Nabrak tiang listrik sih. Gak. Cuma kan itu permasalahan ya. Permasalahan besar kalau di sana. Kok bisa? Kan enggak nabrak ini orang kan. Tapi permasalahan besar, Ndra. Kamu berkendara sambil bawa mobil. Not big thing. Nih, kalau masalah vokal masih bagusan adiknya BTS, Seventeen. Ada satu agensi. Vokalnya ya. Banget. Tuh rapper tuh. Bagi nyanyi. Ya iyalah. Ini gak nyala ya mic-nya tuh. Itu kesukaan Wira tuh. Yang ini. Wira suka banget sama Seventeen. Ada cowok cantik gitu. Tebak aku suka yang mana? Gak tahu. Ya. Tebak aku suka yang mana? Ini nih. Bukan. Oh. Ini suka Tiara. Ini suka Tiara. Tiara suka. Kalian tuh ini. Apa yang mau kalian lihat dari Tiara tuh orang-orang lemah gemulai ini? Enggak, mereka nggak lemah gemulai. ya. Apa yang kamu suka ini? Mana mana sukamu? Bukan. Nih. Apa ini? Yang tadi. Yang aku suka. Salah satu gelombang Korea ini menggeser paradigma maskulinitas. Tapi aku juga gak terlalu suka cowok yang maskulin banget gitu loh, Ndra. Aku suka cowok gentle. Maskulin sama gentle? Gentle tuh artinya lembut loh, bukan maskulin. Gentle tuh artinya lembut. Iya kan? Gak tau gak. Gentle tuh coba deh cari di gentle itu ini, datang ke menyelesaikan masalah, gentle. Eh tapi karena kan kita kenal dari kenal mereka dari reality show juga kan? Iya kan, cowok tampak pakai lipstick jadi brand ambassador kan cuma di sekarang aja kan. Masa sebelum ini kan, sebelum Korean Wave kan, mana ada. Warna pink awalnya dikasih buat siapa? Dulu pernah ya, aku dengar dari ini cowok. Karena menunjukkan sisi gentle tuh nggak cuma artinya harus berotot dan yang lainnya. Mereka tuh lebih gede dibanding orang-orang pada umumnya loh. Iya, yang kalau ya cuma bukan masalah otot ya, atau maksudnya itu mereka tahu dia. Mereka kayak gini karena mereka tahu ini menghibur. Aslinya mereka nggak kayak kalau pas udah off cam mereka laki. Masa. Nah itu udah orang itu kan melihat apa yang disukai itu menjadi mindset tuh, ya kan? Nih, secara nggak langsung udah mempengaruhi kondisi sosiologis yang dengerin dong. Gentle tuh kayak gini, Indra. Aku kasih tunjuk ya. TikTok lah lagi. Enggak, di Instagram aku enggak punya TikTok sama sekali. Aku enggak pernah download TikTok. Kamu ini tidak ingin tercemar. Tercemar. Tercemar. Tercemar. Enggak. Kegiatan unfaedah. Cowok yang paling aku mas lagi lagi ya nih ya, bukan ya, bukan ini, bukan dalam dunia patriarki nih, dia tuh mantan atlet nasional sepak bolanya, mantan timnasnya Jepang, Dra. Apa ya, yang ini mantan timnasnya Jepang, mantan sepak bola timnas. Jadi apa dia? NCT. Sekarang jadi anggota NCT. NCT itu apa? Adiknya Super Junior. Dia jadi tuh enggak sih, Indra? Dia tuh udah timnas junior nih. Jadi pokoknya timnas nasional Jepang yang sekarang itu tuh temen dia waktu timnas junior. Terus dia udah waktu di SMA kan. Jadi kan dari kecil dia tuh sekolahnya enggak sekolah, dia masih sekolah formal. Tapi sekolah formalnya cukup biar dapat ijazah itu. Jadi dari kecil udah sekolah sepak bola kan. Sampai di timnas junior. Terus tiba-tiba, Ndra, dia lagi nonton TV, dia ngeliat TV XQ. Kan TV XQ itu terkenal banget kan di Jepang. Temennya satu agensi sama Super Junior, sama-sama SM. Terus dia mengubah mimpinya dia, Ndra, dari jadi pemain sepak bola. Terus dia ngomong ke ayahnya kalau dia pingin jadi idol. Terus habisnya akhirnya dia ikut audisi, dan audisinya itu 1 banding 3000. Jadi cuma dari 3000 peserta cuma diambil 1 dan dia menang dan dia masuk. Terus habis itu dia akhirnya jadi dia pakai ini enggak? Orda lah. Hah? Orda. Enggak lah. Dia punya privilege enggak? Enggak tahu ya, cuma maksudnya maksudnya kan juga kalau dia nggak mungkin nggak debut kalau nggak ada bakat. dia termasuk salah satu dancer terbagus. Dan dia tuh suka baca buku, Ndra. Jadi kata-kata dia tuh bener-bener bijak-bijak banget gitu. Serius. Jadi sebelum jadi ada acara kan di KBS. Jadi tuh kayak semua jadi kayak dari orang-orang yang tinggal di Korea, dari saya orang-orang Jepang tinggal di Korea, orang Mesir tinggal di Korea gitu-gitu. Jadi ada namanya apa summit gitu. Pokoknya tuh kayak perkumpulan ngomong-ngomongin gitu kan. Terus dia tuh anggota termuda di sana. Dan dia selalu kayak kayak main positif gitu loh. Kayak waktu itu mereka lagi ngomongin cewek-cewek cantik. Jadi siapa aja negara mana aja yang ngirim cewek cantik, pokoknya mereka kok iya gini-gini, terus dia suruh diam aja. Terus habis itu, oh jadi selama ini kalian cuma ngeliat cewek dari tampangnya gitu. Terus habis itu mereka diam. Iya, mereka diam langsung. Terus masalah dia pernah di teacher gitu kan, masalah Jepang itu dulu ngejajah banyak negara. Terus habis itu dan mereka enggak diajarin kalau misalnya Jepang itu banyak ngejajah banyak negara. Di negara mereka. Terus menurut kamu gimana? Terus habis itu dia menjawab dengan baik loh. Dia ngomong seharusnya kita gak boleh nyalahin yang sebelumnya, tapi kita harus minta maaf sampai negara itu maafin kita tanpa excuse. Terus habis itu harusnya kita gak boleh nyalahin pemerintah juga. Kita harus tahu juga sejarah negara kita tanpa story. Dia jago lah pokoknya. Terus kayak maknya jago sih rawat. Karena dia suka banget ngomongin mamanya ngajarin dia gini, mamanya ngajarin dia kayak gini gitu. Gak boleh gini, gak boleh. Makanya gini. Punya anak deh. Idi. Kan dia nanti lah. Sometimes I wish. Kamu enggak? Aku still enggak panas. Serius. Now I've got this. Jongan itu juga yang di Seven itu juga kayak gitu. Jongan itu apa? Jongan itu nama orang juga. Sejenis orang. 아니, 준비는 너 하라는 데도 안 하고 말이야. 어? 사랑을 하겠다는 Dan mereka semua pintar banget. Justru karena udah disaring itu teh, makanya yang dapat di situ pintar. Enggak, maksudnya kayak di satu grup itu dia itu otak dari grupnya gitu loh. Ya karena dipilih dari 3.000 orang. Itu kayak udah kodratnya kalau orang dari pintar. Satu dari 3.000 orang pasti ada yang pintar lah. Apalagi ada proses seleksi. Nih jangan tuh. Yang di 17 tadi. Nah, kan? Dalam dunia patriarki, muka cowok yang merah itu tidak masuk kan. Kalau Yuta ini. Legal. Nah. Kenapa? Lihatlah yang pegang gelas tadi. Legal. Nih. Itu malah lebih dekat ke ini. Okay. Jangan bilang cowok Jepang, karena emang dia orang Jepang. Harajuku ya. Iya, karena dia orang Jepang. Gimana dong? Tapi ultimate baseku yang ini. Tapi karena strateginya bagus, ide itu diterima Korean Wave. Tapi emang aku suka cowok-cowok agak gitu. Bukan cowok-cowok Asia Timur sih. Asia Timur. Jepang kan? Jepang, Cina, Korea, pokoknya kayak gitu-gitu. Filipina. Itu lebih timur lagi. Kan Asia Timur. Iya, Filipina lebih timur. Kamu milih mana? Jepang apa Filipina? Jepang. Inoy. Itu ini Asia Utara itu. Jepang itu. kan jatuhnya mereka namanya Asia Timur. Asia Utara lah, di utara. Kalau ini? Utara jauh. Apa deh? Ini Super Junior. Sebenarnya bentukannya begini-begini. Kalau yang sebelum yang kayak gini ya, format kayak Gujun Pyo itu loh. Apa? Yang BBF. Nah, kenapa? Itu kan agak sih. Udah itu udah. Ini boy band yang isinya cowok-cowok berotot. Tapi kok lihatlah Westlife gitu loh. Bandinginnya kayak gitu, sama aja. Tapi ini Yuta yang ini. Ah, sekarang gini aja. Ini yang Korea ya. Terus kamu lihat kayak sama-sama orang joget apa ya, Justin Bieber lah. Gimana tuh gerakannya? Biasa aja. Justin Bieber juga suka nge-wave dulu. Iya. Malah dia alay. Kan enggak. Swag tuh gitu-gitu. Kan enggak. Apa? Ada perbedaannya. Enggak. Ada. Sama aja. Ah, karena aku ikutin Justin Bieber dari SMP, gimana dong? A black leather jacket. Mana ya? Mana sih kok aku menghilang? Dari kok hilang? Topik. Lah malah ketemu fotonya Isamu. Kamu tahu Isamu enggak? Apa itu? Makanan. Anjing. Kamu mau sholat enggak? Hah? Kamu mau sholat? Enggak, cuci muka. A little bit older, a black leather jacket. Udah Ndra, gitu dong. Apa? Udah lah, apa lagi? Cepet amat. Cepet ah. Satu pakai aduk. Oh my god. Oh my god. Sayang. Aku punya nonton tapi aku gak berani untuk begini. Apaan? Dibuat tungku dijadikan anjing laut. Apa? Dibuat tungku dijadikan anjing laut. Salah masuk ke rumah psikopat. Dijadikan anjing laut maksudnya?